Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallama tasliman katsiran wa ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca kitab Bidayatul Mutafaqih karya Fadilatul Syekh Wahid bin Atisal al-Bani hamdallahu ta'ala, dengan banyak mengambil dari syarah Syekh Nur Nasyahlan. Sebelumnya untuk yang di Zoom, kedengaran gak ini? Ustaz Wahid, kedengaran gak? Dan yang lain? Setidak yang lain? Kedengaran yang di Zoom? Terdengar Ustaz? Oke. Sound masmu? Kedengaran kan? Ya, alhamdulillah. Kita masuk pada pelajaran yang ketiga. Bab yang keenam, babul masyi alal khuffai, bab mengusap kedua sepatu. Pada bab ini Syekh Wahid hafizahullah ta'ala beliau mengatakan wa fihi thalathatu dhawabit. Pada bab ini ada enam dhawabit. Nah, al khuff adalah sesuatu yang dipakai di kaki. Ya, sesuatu yang dipakai di kaki. Wa yakunu minal jildi aw minas sufa nahwihi. Ia terbuat dari kulit atau terbuat dari bulu, ya, bulu domba atau yang semacamnya. Wa fi thalathatu dhawabit, dalam pembahasan ini ada tiga dhawabit, ada tiga ketentuan. Adh-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, syurutul mas'i 'alal khuffaini thalatha. Ya, syarat mengusap khuf ada tiga. Jadi ini enaknya kitab Bidayatul Mutafaqih itu sangat sistematis, ya. Ringkas dan sistematis. Jadi pada bab 6, bab mengusap kedua sepatu, ada tiga dhabit, ada tiga ketentuan atau ada tiga poin penting. Dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, syurutul masyi al-khuffain thalatha. Syarat mengusap kedua khuf ada tiga. Ya, syarat mengusap kedua khuf ada tiga. Nah, sebelumnya ya Syekhuna, ya, dosen kita Syekh Nur Nasyahlan hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa khuf ini apabila terbuat dari kulit maka diperbolehkan untuk diusap dengan kesepakatan para ulama, ya. Baik. Adapun apabila terbuat dari selain itu maka diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian selanjutnya saya menyebutkan syarat yang pertama, lubsuhuma ba'da kamali taharatil ma'iyyah. Syarat yang pertama, lubsuhuma ba'da kamali taharatil ma'iyyah. Memakai keduanya, yakni kedua khuf, setelah sempurna melakukan taharah menggunakan air. Ya, memakai keduanya setelah sempurna melakukan taharah yang menggunakan air. Berarti bukan tayammum. Maka di sini diterangkan dalam syarahnya, ayal bisal khuffa ba'da ayyukmila atau ba'da ayyakmul ba'da ayyukmila taharatan kamilatan sawa'an bibudu'in ma'aqaslin padamaihi au bi'guslin ma'aqaslin padamaihi aydan. Seseorang dia memakai khuf setelah menyempurnakan taharah, ya, sama saja apakah dengan berwudu, tentunya dengan mengusap atau membasuh kedua mata kaki, atau dengan yang membasuh atau dia membasuh kedua mata kaki. Baik, diantara dalil yang menunjukkannya adalah hadits di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahuman, biarkan keduanya, jadi biarkan kedua sendal itu. Fa inni adkhaltuhuma gimana Ustaz? Gak kedengeran suaranya. Ya, gimana suaranya masih? Halo? Kalau ini gimana? Masih bergema juga? Halo? Tes. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, di antara dalil yang menunjukkan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Biarkan kedua sepatu itu. Ya, karena aku memakai keduanya atau memasukkan kedua kakiku dalam keadaan kedua kakiku ini suci. Ya, suci. Baik. Kemudian selanjutnya yang kedua, satruhuma li ghalibi mahalli fard. Satruhuma li ghalibi mahalli al-fardhi. Kedua khuf ini menutupi sebagian besar area yang wajib untuk dicuci. Kedua khuf menutupi sebagian besar area yang wajib untuk dicuci. Ya, kita mengetahui ya. Ya. Kita mengetahui bahwa kaki itu dia wajib dicuci dari ujung jari sampai kedua mata kaki. Ini yang di zoom gimana suaranya? Nah, jadi khuf tersebut harus menutupi sebagian besar area yang wajib dicuci. Ya, baik. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Wahid bin Abdussalam Bali hafizahullah taala. Kenapa? Alasannya disebabkan karena realita pada masa sahabat, di mana mereka sering mengadakan safar yang cukup jauh, ya. Jadi sangat mungkin ada bagian dari sepatu yang robek sehingga tidak menutup semua area yang wajib dicuci. Ya, yang penting sebagian besar area yang wajib dicuci. Ya. Saya lanjutkan. Yang penting area yang wajib untuk dicuci sebagian besarnya itu tertutupi. Demikian pula alasannya sebagian sahabat atau para sahabat Nabi itu tidak semuanya orang kaya. Jadi di sana ada orang-orang yang miskin, sehingga masih memungkinkan atau sangat memungkinkan sepatu-sepatu mereka tidak semuanya bagus sehingga menutupi seluruh area yang wajib untuk dicuci. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, taharatu ainaihima. Ya, kedua sepatu tersebut adalah sepatu yang terbuat dari benda yang suci. Ya. Antakuna al-madatu allati suni'a minha al-khuf madatan tahiratan. Mada atau bahan yang digunakan untuk membuat sepatu merupakan bahan yang suci. Gitu ya. Jadi bukan maksudnya sepatunya enggak ada najisnya. Makanya dalam Asy-Syarhus Shaghir karya Syekh Abu Yusuf Muhammad bin Toha, Syarah Bidayatul Mutafaqih juga karya dosen kita yang lain, dosen Mustalahul Hadits, beliau menyebutkan bahwa seandainya kok sepatu itu terkena najis, masih tetap diperbolehkan untuk dibas, untuk diusap. ya. Kemudian selanjutnya adzabitu tsani, ketentuan yang kedua dari bab yang ke-6 ini, mubtilatul masyi alal khuffaini salatan. Ya. Bagi yang mungkin bizumnya agak bermasalah, bisa ke channel Kendal Mengaji yang fanpage, ya. Jadi bisa ke Kendal Mengaji fanpage kalau misalkan zoom-nya agak bermasalah. Baik, selanjutnya ketentuan yang kedua, mubtilatul masyil khufaini salatan. Pembatal mengusap dua mata kaki ada tiga. Pembatal mengusap dua sepatu ada tiga. Yang pertama al-hadatsul akbar, hadas besar. Yang pertama al-hadatsul akbar, hadas besar. Ya. Kemudian yang kedua inqidha'ul muddah, selesainya waktu. Selesainya waktu. Adapun hadis besar, dalil yang digunakan dijelaskan oleh Syekh Nur di sini, hadis Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kana safran alla ya alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa la yalyahunna illa min janabatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami safar untuk tidak melepaskan khuf-khuf kami 3 hari 3 malam kecuali kalau janabah. Nah, ini menunjukkan bahwa ayyanzi'uha faqat indal janabah. Ya, hanya ketika janabah saja diperintahkan untuk melepaskan kedua khuf. Kalau pas tidak janabah, maka tidak. Ini menunjukkan bahwa janabah itu yang membatalkan pengusapan di atas khuf. Ya. Fal janabatu naqidhatun lil mashi 'alal khuffaini wa mubtilatun lil mashi 'alal khuffaini. Ini janabah ini membatalkan mengusap khuf. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, jadi pembatal mengusap kedua mata, kedua sepatu, yang pertama apa? Hadas akbar. Yang kedua inqidha'ul muddah, selesainya waktu. Ya, selesainya waktu kapan nanti akan diterangkan di pembahasannya sendiri. Yakni 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim, yakni bukan musafir. Ya. Kemudian di dalam syarah beliau, beliau menjelaskan bahwa sekiranya mudah atau batas waktu itu sudah selesai, kemudian ternyata dia masih punya wudu, maka wudunya tetap masih bisa dipakai untuk sholat. Ya, ini pandangan beliau yang dirajikan oleh beliau. Demikian pula pembatalan yang ketiga, khalqul mamsuhi alaihi, melepaskan al-mamsuh alaihi, sepatu yang diusap. Artinya di antara pembatal tayamum, pembatal mengusap kedua sepatu adalah tatkala kedua sepatu tersebut dilepas. Ya, maka batallah pengusapan di atas sepatu. Yang dimaksudkan batal pengusapan di atas sepatu adalah dia tidak boleh lagi mengusap sepatunya saat dia berwudu. Ya, kalau dia mau mengusap sepatunya, dia harus berwudu sempurna dulu dengan membasuh kaki, baru setelah itu sepatunya dipakai. Kalau dia batal wudunya, maka dia berwudu, baru setelah itu dia boleh mengusap sepatu. Seperti itu. Nah, beliau menyatakan seandainya sepatu tersebut dilepas tapi dia masih punya wudu, maka masih bisa dipakai wudunya tersebut. Ya, yang jelas dalam persoalan ini memang ada perbedaan pandangan. Ya, kalau di penjelasan Syekh Muhammad bin Toha, kalau sudah dilepas, ya, maka berarti wudunya batal. Seperti penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan, hamdalah, ya, pembatal apabila al-mashu itu sudah batal, kebolehan mengusap itu sudah batal, maka berarti toharanya juga batal, sekalipun aslinya wudunya itu belum batal. Jelas ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian adzabitu salis, ketentuan yang ketiga pada bab ini, muddatu al-masih alal khuffain, batas waktu mengusap kedua khuf. Yamsahul muqimu yauman wa lailatan wal musafiru salasata ayamin wa layaliyahunna. Ya. Yamsahu al-muqimu yauman wa lailatan. Orang yang mukim dia boleh mengusap sehari semalam. Maksudnya orang yang mukim adalah orang yang bukan musafir. Ya, bukan apa? Bukan musafir. Wal musafiru adapun musafir salasata ayamin wa layaliyahunna. 3 hari 3 malam. Jadi kalau orang mukim bukan orang musafir, maka 1 kali 24 jam. Kalau musafir 3 kali 24 jam. Ya. Nah, dari mana? Ya. Dari mana? Dikatakan kan 3 hari 3 malam sehari semalam. Itu hitungannya dari mana hitungannya? Nah, di sini dalam penjelasan Syekh Nur Hafizahullah Taala, beliau menyebutkan bahwa hitungannya itu dari sejak mengusap, ya. Hitungannya dari sejak apa? Dari sejak mengusap. Jadi misalkan seseorang itu dia berwudu kemudian batal wudunya jam 7, kemudian sempurna dia wudu. Setelah itu dia berwudu untuk sholat witir jam 9, mengusap khufnya, ya, dengan mengusap apa khufnya. Jadi itu kemudian setelah selesai membasuh kaki dia pakai sepatu, mungkin dia pakai. Setelah itu dia batal wudunya, dia batal wudunya, maka dia berwudu kan, nah, dia berwudu. Setelah berwudu dia mengusap sepatu. Kapan dia mengusap sepatu? Jam 9. Berarti sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu dimulai dari jam 9 malam. Ya, bukan dimulai dari saat dia berhadas. Misalkan saat dia berhadas tadi jam 8, jam 7 dia wudu kan. Jam 7 pula dia mengusap jam 7 dia berwudu, kemudian setelah selesai membasuh kaki dia memakai sepatu. Kemudian jam 8 batal wudunya karena dia mungkin kentut. Jam 9 dia berwudu kemudian mengusap sepatu. Sehari semalam ketika tiga malam dimulai dari mana? Dalam penjelasan Syekh Nur di sini dimulai dari sejak mengusap. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada faedah. Ya, ada faedah beberapa perkara yang penting. Beliau mengatakan hunaka asya tushbihul khuf walakin bainaha wa bainal khuf fawariq, ya. Di sana ada beberapa hal yang menyerupai khuf secara hukum atau dia menyerupai khuf, sama-sama ditaruh di apa sebagai apa itu namanya, sesuatu yang diletakkan di atas anggota wudu itu, ya, mungkin boleh dibilang seperti itu. Di antaranya al-jabirah perban, semakna dengan itu kip, semakna dengan itu ya hansaplas, kemudian apa itu kasa, ya, dan semakna dengan itu hal-hal yang dipakai untuk menutupi luka. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwa ini semuanya ya bisa untuk diusap. Bisa untuk diusap dengan catatan hanya pada area yang dibutuhkan. Dengan catatan hanya pada area yang dibutuhkan. Baik. Maka boleh mengatakan di sini ada perbedaan antara jabirah atau sesuatu yang dipakai untuk menutupi luka dengan khuf. Di antara perbedaan tersebut, jabirah la takhtasu bi'udwin. Kalau jabirah itu tidak khusus untuk anggota tertentu. Ya. Fatakunu masalan fi ra'si, terkadang bisa di kepala, di wajhi, di yadihi, terkadang bisa di wajah, bisa di tangan. Ya, itu perbedaan pertama. Baik, kemudian selanjutnya perbedaan yang kedua antara Jabirah dengan Khuf. Anal Jabirah yumsu 'alaiha fil hadatsain al hadats al aswar wal hadats al akbar. Kalau Jabirah, dia diusap pada dua model hadat, ya. Baik model baik hadas asghar ataupun hadas akbar sama aja. Ya. Li'anna in kana qad jubisa yaduhu wa ajnaba naqulu in zi'adil jabira fal mashaqqatu tajri bi taysir. Ya, kalau misalkan dikatakan seseorang itu dikasih gips ya di tangannya kemudian dia junub. Lalu kita mengatakan harus copot dulu enggak bisa. Enggak bisa ya mashaqqatu tajri bi taysir. Gak ada seorang pun ulama yang mengatakan seperti itu. Baik, ya. Kemudian di antara faedah atau di antara pembeda antara Jabirah dengan Khuf, anal Jabirah laisa la muddah muhaddada qad yalbasu 20 yawman. Kalau Jabirah enggak ada batas waktunya. Ya, Jabirah itu enggak ada batas waktunya. Dia bisa aja ya dia bisa aja apa itu namanya dipakai 20 hari 10 hari enggak ada batas waktu. Itu dengan khuf ya, kalau khuf ada batas waktunya. Adapun perbedaan yang lain tumsahu anil jabirah tumsahu jami'uha. Ya. Kalau jabirah itu diusap semuanya. Ya. Adapun khuf tumsahu min 'alaha wa min asfaliha wa min jawanibiha. Itu usah bagian atasnya, bagian bawahnya, bagian sisi-sisinya. Gitu ya. Soalnya anil jabirah tumsau jami'uha, tumsau min 'alaha wa min asfaliha wa min jawanibiha. Jadi kalau jabirah itu diusap semuanya. Atasnya, kemudian bawahnya, kemudian sisi-sisinya. Ya, semuanya. Amal khauf ada min khauf fala yumsau illa 'alaha. Illa 'ala pada min khauf cukup di usap bagian atasnya saja. Baik. Jelas ya? Nah, di sana juga ada yang semakna dengan khuf, yakni al-imamah. Semakna dengan khuf adalah apa? Al-imamah. Di sini saya mengatakan yajuzul mashu 'ala al-amaim. Diperbolehkan untuk mengusap imamah waktu fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yajuzu ayyamsah wa huwa al-aula. Ayyamsah 'ala nasiyati ra'si thumma yukminu mashal imamah. Jadi boleh mengusap imamahnya saja. Tapi boleh ini lebih utama mengusap ubun-ubunnya baru setelah itu mengusap imamah. Wakadzalika al-khimar al-mar'ah demikian pula kerudung wanita. Tamsahu muqaddimata ra'siha summa tamsahu 'ala al-khimar. Kalau wanita di bagian depannya ya perhatikan yang wanita jadi usap. Kemudian setelah itu dia mengusap apa? Khimarnya. Amma ghairu dzalika fa la yajuzul mashu 'alaihi. Adapun selain itu maka enggak boleh. Jelas ya bahasan ini. Kemudian selanjutnya bab yang ketujuh bab nawaqidil istibab nawaqidil wudu bab pembatal wudu wa fihi dhabitan dalam bab ini ada dua ketentuan. Dhabitul awwalu ketentuan pertama nawaqidil wudu sittah. Pembatal wudu itu ada 6. Pembatal wudu ada 6. Yang pertama al kharijo minas sabilaini. Pembatal yang pertama al-khariju atau dhabitul awal nama kita bab pembatal wudu, ya. Dalam bab ini ada dua dhabit. Dhabit yang pertama pembatal wudu ada 6. Ya. Ada 6. Yang pertama al-kharij minas sabilain, yang keluar dari dua jalan. Yang keluar dari dua jalan itu ada dua macam. Yang pertama yang biasa keluar seperti air kencing, kemudian kentut, ya, kemudian apa? Tinja. Ya, ada yang tidak biasa, tidak normal, seperti misalnya keluar rambut, keluar kerikil, atau keluar cacing, itu semuanya membatalkan wudu, membatalkan wudu. Kemudian yang kedua zawalul aqli au tabtiyatuhu bi igma'in au naumin mustadrik, hilangnya akal atau tertutupinya akal, bi igma'in entah dengan pingsan au naumin mustadrikin atau tidur yang pulas. Ya. Ini pembatalan yang kedua, zawal akal, hilangnya akal dan tertutupinya akal, ya, dengan dia pingsan atau tidur yang nyenyak. Saya baca penjelasan dari Syekh Nur Musa'alan Habibullah. Idan zawalul aqli bi ayyi syai'in zala bil aqlu wa yughatti al aqla bil igma' aw al nawm al mustaghiq kadhalika yunqidhu al wudu. Di antara dalil yang digunakan adalah Nabi SAW pernah, ya, ketika beliau itu pingsan dan beliau terbangun, maka beliau memerintahkan untuk diambilkan air dan berwudu serta mandi. Maka ulama mengambil kesimpulan dari itu bahwa hilangnya akal, ya, tertutupinya akal atau bahasa gampangnya tidak sadar, gitu ya, kondisi tidak sadar ini membatalkan wudu. Sama saja tidak sadar itu karena pingsan atau dengan sesuatu apapun. Baik, kemudian selanjutnya beliau mengatakan di sini, ya, tidur juga, ya, fa'ad dan naum naqidan min nawaqid, disebutkan di hadis. Lalu disimpulkan oleh Syekh, fa'ad dan naum naqidan min nawaqid wudu. Ya, Nabi SAW menggolongkan tidur sebagai pembatal wudu. Walakin an-naum alladhi yunqidhu al-wudu' huwa an-naum al-mustaghriq alladhi yazulu ma'a al-aql. Akan tetapi tidur yang membatalkan wudu adalah tidurnya yang menjadikan hilang kesadarannya. Karena sahabat kanu yantadhiruna salat al-isya ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat dulu mereka menunggu untuk melaksanakan salat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana tughatti ru'usahu, dan mereka itu kepalanya tertutupi, ya, nurunduk-nurunduk itu. Wa yaghuttu ghatitan wa yaghuttu wa yaghuttu ghatitan, dan mereka pun betul-betul mendengkur. Jadi menunggu salat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid sampai dingklok, ya, dan sampai mendengkur. Kama warada fil adzan. Wa kadzalika kanu yanfukhuna minan nu'as. Wa kadzalika kanu yanfukhuna minan nu'as. Mereka juga mendengkur karena apa itu namanya? Ngantuk. Maka ulama mengambil kesimpulan anna laisa an-naum kulluha naqidan. Tidur itu enggak semuanya membatalkan wudu. Anna laisa an-naumu kulluhu naqidan min nawaqid al-wudu. Tidur itu enggak semuanya membatalkan wudu. Walakin an-naum alladhi yazulu ma'ahu al-aql. Yang membatalkan wudu adalah tidur yang sampai menghilangkan kesadaran. Baik. An-naum alladhi yazulu ma'ahu al-aql ala ayyi hayatin. Tidur yang sampai menghilangkan kesadaran bentuknya bagaimanapun. Ya, ala hayatin kana sawa'an kana jalisan, sama saja apakah dia duduk atau kana naiman atau tertidur, atau mutaki'an atau bersandar, atau raki'an atau rukuk, atau sajid atau sujud, ayu naumin yazulu ma'ul aql, tidur apapun yang sampai menghilangkan kesadaran, idza nudiya 'alaihi la yatanabbah atau la yantabih, ya. Kalau dipanggil dia enggak langsung sadar. Jadi ini bagus sekali, ya, penjelasan dari Syekh. Jadi tidur yang menghilangkan kesadaran, kalau ditanbih, ya, Pak, ya, Pak, itu enggak bangun-bangun, ya. Itu namanya tidur apa? Mustadrik. wala yasma', enggak dengar, wala yafham ma yahdutsu, enggak paham apa yang terjadi. Hadza naum naqid min naqid. Tapi kalau sekedar kantuk-kantuk aja, walaupun sampai mendengkur, ya dipanggil masih oke. Kalau seperti orang khutbah, orang dalam kondisi mendengarkan khutbah, dia mendengar suara nggak jelas, masih dengar suara tapi nggak jelas. Ya, ini nggak membatalkan wudu. Terbukti ketika ada orang gerakan saja, sudah komat kemudian orang banyak bergerak, nah, dia bangun kan. Maka tidur dia itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau misalkan dia tidurnya sampai orang Jumatan selesai, ya dia nggak sadar. Nah, ini menunjukkan bahwa tidurnya tidur yang nyenyak. Ya ketiga, masul farji bibatinul kaf, ya, mengusap kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Ya bukan begini tapi gini. Dalilnya adalah manasal zakaru falyatawadda. Siapa yang mengusap, menyentuh zakarnya maka hendaknya dia berwudu. Kemudian yang keempat, aklu lahmil ibili, makan daging unta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjawab pertanyaan sebagian sahabat, a atawadhu min luhumi al-ibili, apakah aku harus berwudu karena makan daging unta? Nabi mengatakan, na'am tawadhu min luhumi al-ibili, iya, wudulah karena makan daging unta. Kemudian pembahasan yang kelima, iltiqa al-khitanaini, bertemunya dua khitan. Bertemunya dua khitan. Kemudian selanjutnya pembatal berikutnya, ar-riddah, murtad. Kemudian qabid yang kedua dari mubtilatul wudu, pembatal wudu, ketentuan kedua, yahrumu 'alal muhdithi hadatsan asghar salasatun. Diharamkan bagi orang yang berhadas kecil tiga perkara. Yang pertama salat. Yang pertama apa? Salat, salat. Ya, yang kedua tawaf, tawaf dengan kulit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La salata, gimana itu? La yaqbalullahu salata ahadikum ida ahadatha hatta yatawadda. Jadi kalau dia berhadas, yang pertama diharamkan melakukan tiga apa? Diharamkan melakukan tiga perkara. Yang pertama salat. Yang kedua tawaf, tawaf. Tawaf juga enggak boleh ketika orang hadas asghar, enggak boleh. Kemudian yang ketiga, mashul mushaf. Ya, mengusap mushaf. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedelapan, babul ghusli, bab mandi. Wa fi khamsatu dhawabit, dalam pembahasan ini ada lima dhawabit, ada lima ketentuan. Yang pertama, dhawabitul awal, mujibatul ghusli khamsah. Yang mewajibkan mandi itu ada lima. Yang pertama khurujul mani, keluarnya mani. Keluarnya mani ini dua macam. Yang pertama keluar di waktu tersadar. Ya. Kedua keluar dalam waktu enggak tersadar, dalam waktu tidur. Kalau pada waktu tersadar, maka dia dipersyaratkan ayakun bi syahwat. Harus dengan syahwat. Harus dengan syahwat. Wa bi difkin, juga dengan memancar. Wa ayyakuna min makhrajihi, dan dia keluar dari tempat keluarnya. Tiga syarat. Ya. Jadi orang yang keluar mani, khurujul mani, keluarnya mani, ini wajib untuk mandi. Tapi keluar mani itu ada dua macam. Macam yang pertama sadar, macam yang kedua enggak sadar. Kalau yang sedang sadar, ya ini tidak tertidur, ya. Maka dipersyaratkan tiga syarat. Yang pertama ada syahwat. Ada lezatnya. Kemudian yang kedua bidifkin, memancar, ada apa, pancaran, ya. Kemudian yang ketiga keluar dari tempat keluarnya. Adapun apabila dia tidur, tidak dipersyaratkan syahwat, tidak dipersyaratkan memancar. Ya, yang penting apa? Yang penting dia melihat air maninya. Maka saya mengatakan fana imujarradu ayyara al-ma'a 'alayhi. Ya, fannaimu mujarradu ayyara al-ma'a alaihi ayyadzila wa yajibu alaihi al-ghusl ayyadzila wa yajibu alaihi al-ghusl. Maka orang yang tertidur semata-mata melihat air, alaihi ayyadzila, wajib bagi dia untuk mandi, wa yajibu alaihi al-ghusl, wajib niat. Amma al-yaqzan, adapun ketika dia sadar maka dipersyaratkan tadi, dipersyaratkan tadi. Ya, kenapa dikatakan ya di antara syarat keluar mani yang mewajibkan mandi bagi orang yang sadar harus dalam kondisi atau harus dalam keadaan keluar dari tempat keluarnya? Karena terkadang orang yang yaqzan, orang yang yaqzan, orang yang sedang sadar enggak sedang tertidur, wayakunu mathalan yajri amaliya, contohnya misalkan melakukan operasi fi sulbihi, pada bagian tulang sulbinya, fayakhruju minhu ba'dul mani, kemudian keluar sebagian air mani badannya, fanaqulu hadzal khuruj la yujibu al-ghusla, maka kita katakan keluarnya air mani dengan model semacam itu tidak mengharuskan untuk mandi. Kemudian bidifkin wa bisyahwat, ucapan kita bidifkin wa bisyahwatin, diiringi dengan atau dengan adanya pancaran dan dengan adanya syahwat. Qad yakunu min shiddatil bur, min shiddatil bardi, kadang karena terlalu dingin. Yakhruju min ba'du qatarat al-mani, ya, keluar darinya sebagian tetesan mani. Fahal yajibu 'alal ghusl, apakah wajib untuk mandi? Al-jawab la, jawabnya enggak. Aidan qad yakunu yaghdhan wa laysa lahu syahwah wa yanzilu min ba'd al-qatarat, ba'd qatarat al-mani, misalan li sadama aw li dharba, ya, aw li dharbati aw li dharbatin akhadaha. Tidak dengar syahwat, contohnya misalkan dia terjatuh atau dia dipukul, maka qulu la yujibul ghus, semuanya tidak mewajibkan mandi. Aw qad yakunu rajulun qad ajnaba waqta salafilan min aljanaba, misalkan dia janabah lalu dia mandi janabah, wa ba'da intihaihi min alghusl nazalat minhu ba'd qataratil mani, ya, setelah selesai mandi keluar tetesan mani sisa, ya. Fahal nuzul hadhihi alqatarat, fahal nuzul hadhihi alqatarat takunu mujibatan alaihi alghusl, ya, apakah keluarnya tetesan-tetesan air mani dikit itu mewajibkan mandi? Jawabannya la, tidak. Jawabannya apa? Tidak. Walakin hadhihi idza kharajat min makhrajiha tujibu 'ala al-wudu'a la al-ghusl. Kalau dia sampai keluar, dia mewajibkan wudu saja, bukan mewajibkan mandi. Yang kedua, iltiqa' al-khitanaini, bertemunya dua khitan. Jadi maksud bertemunya dua khitan adalah dengan menenggelamkan, mohon maaf, kepala zakar. Gitu ya, maksudnya gini. Ini saya baca matanya aja, ya. Yang keempat, khuruju damil nifas, keluarnya darah nifas. Yang ketiga dulu, khuruju damil haid, keluarnya darah haid. Yang keempat, khuruju damil nifas, keluarnya darah nifas. Yang kelima, islamul kafir, orang kafir masuk Islam. Ini lima hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, syurutu sihhatil ghusl sab'ah, syarat sahnya mandi ada tujuh. Yang pertama, inqita'u ma yujibuhu, sudah terhenti apa-apa yang mewajibkan dia mandi. Contohnya misalkan di haid, berarti haidnya sudah berhenti. Contohnya mewajibkan dia mandi adalah nifas, nah, maka nifasnya sudah berhenti. Yang kedua, niat, niat, falasihata li'amalin illa bi niyyah, itu mutaqaddim. Jadi syaratnya niat. Kalau dia enggak berniat untuk mengangkat hadas akbar, maka tidak sah mandinya, harus diulang. Yang ketiga, al-islam. Yang keempat, al-aql, berakal. Yang kelima, tamyiz. Nah, kemudian Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullah beliau mengatakan, yang keenam, al-ma'u tahur, air yang suci dan mensucikan, syarat saya keenam. Kemudian adzabitu tsalits, dzabit yang ketiga, fardul ghusli wahidan, ya, kewajiban mandi itu ada satu. kewajiban saat mandi maksudnya dan ada satu. Aida fa'alahu al-junubu atamma alladhi farada aw furida alayhi min raf'il janabah. Jelas insyaallah. Pertama ta'mimul badan bil ma', menyeluruhkan badan dengan basuhan air. Menyeluruhkan badan dengan basuhan air. Ini ya, ini aja. Ini aja yang fardu dari mandi wajib. Tapi di sana ada perkara-perkara yang sunnah yang melengkapi. Makanya masuk az-zabitu rabi' ketentuan yang keempat sunan ghusl sab'un. Sunah mandi itu ada tujuh. Yang pertama izalatu ma lawasahu min adha. Menghilangkan apapun yang menempelinya berupa hal-hal yang mengganggu. Maksudnya apa? Misalkan ada mani kan yang menempel pada tubuhnya. Maka ini disunahkan untuk mencuci atau menghilangkannya terlebih dahulu. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua al-wudu qabdahu wa tarku rijlaihi. Wudu sebelumnya, sebelum mandi dan meninggalkan kedua kaki. Yani kedua kaki ditinggalkan untuk tidak dibasuh terlebih dahulu. Nanti ditinggal sampai setelah selesai mandinya. Nah ini ada yang menarik. Kalau tadi disebutkan ta'mimul badani bil ma', menyeluruhkan anggota tubuh dengan mengguyur air atau mengguyur air ke seluruh anggota tubuh, gampangnya gitu. Kemudian juga tadi mandi adalah berwudu sebelumnya dan meninggalkan kedua kaki untuk dibasuh pada waktu setelah selesai mandi. Nah, para ulama menyatakan seandainya seseorang itu berwudu kemudian dia niatannya mengangkat hadas akbar atau hadas asghar, maka saat dia mulai mandi ya, anggota wudu yang tadi sudah dibasuh tidak harus dibasuh karena air lagi. Tidak harus dibasuh kena air lagi. Ya, kecuali kepala. Karena kepala itu kan saat mandi, kepala dan telinga ya, saat mandi dia kan diusap, enggak dibasuh. Ya, maka kepala tetap wajib untuk diguyur air. Lain soal apabila dia berniat mandi, dia berniat wudu saat mau mandi janabah dan niatnya mustahab. Yani menjalankan sunnah, maka wajib bagi dia untuk mengguyur anggota wudu dengan air ya pada saat mandi nanti. Nah ini dijelaskan di dalam penjelasan yang lain, tidak ada di syarah ini. Kemudian yang ketiga ghuslu awdhai thalatha, di antara sunnah saat berwudu saat mandi adalah membasuh anggota wudu tiga kali. Kemudian yang keempat at-tayammum, yang kelima al-muwalah. Al-muwalah ini artinya beriringan ya. Tidak ada jeda. Nah, ini yang menarik saya ingin jelaskan di sini, ini enggak disebutin di sini oleh Syekh. Bahwa muwalah ini kalau di wudu wajib atau termasuk dari rukun wudu ya kan. Di mana ketika tidak bersambung antara perbuatan yang terakhir dengan perbuatan yang sebelumnya ada jeda yang lama sehingga mengeringkan anggota wudu ya, maka berarti dia harus mengulang wudu dari awal. Kenapa? Karena muwalah saat berwudu adalah rukun, sementara muwalah saat mandi hukumnya mustahab alias sunnah. Maknanya apabila ada bagian yang tidak terkena air kemudian setelah itu semuanya sudah kering, bahkan dia mungkin sudah sholat, sudah apa, tapi ternyata ketahuan bahwa ada bagian yang tidak terkena air, maka cukup bagian yang tidak terkena air itu untuk dibasuh, tidak mengulang mandi dari awal. Kenapa? Karena muwalah pada saat mandi hukumnya sunnah. Hanya saja karena dia sholat tadi tidak menggunakan mandi yang sempurna, maka sholatnya harus diulang. Sholatnya harus apa? Harus diulang. Baik, kemudian selanjutnya yang keenam ad-dalku, menggosok. Ini termasuk perkara yang sunnah. Dalku al-a'dha, menggosok. ghusl anggota tubuh, anggota wudu. Yang ketujuh, ghuslur rijlaini bi makanin akhar, membasuh kedua kaki di tempat lain. Kemudian dzabit yang kelima, ketentuan yang kelima, al-aghsal al-mustahabbah tis'ah, mandi sunnah itu ada sembilan. Yang pertama, ghuslul jum'ah, mandi jum'ah. Nah, ini mandi jum'ah. Yang kedua, man ghassala mayyitan, siapa yang membasuh memandikan mayit. Yang ketiga, lil idain, pada saat id. Yang keempat, al-igma, pada saat pingsan. Yang kelima, al-junun, nanti gila. Yang keenam, al-mustahadatu li kulli salatin, al-mustahadah, ya, orang yang istihadah li kulli salatin, dilakukan pada setiap salat. Yang ketujuh, al-ihram, lil-ihram, pada saat dia mengihram. Yani qabla ayal bisa malabis al-ihram, yani sebelum mengusap sebelum dia memakai pakaian ihram. Wa qabla ayan yadkhul, sebelum dia berniat untuk masuk manasik, yani sebelum dia memakai pakaian ihram, sebelum dia memasuk manasik itu kan ada mandi kan, yaitu mandi untuk ihram di sunnah. Kemudian yang ke-8 lidkhuli Makkah, karena untuk masuk Makkah. Yang ke-9 al-wuquf bi Arafah, ya, untuk wuquf di Arafah. Ini mandi-mandi yang disunnahkan. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Aktafi ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.